Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، معاشر المسلمين، إخواني في الدين، أعزني الله وإياكم، kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur karena Allah senantiasa anugerahkan pada kita kenikmatan dan karunia-Nya yang dengannya kita semua sehat walafiat. Kita bersyukur Allah membimbing kita dengan petunjuk-Nya sehingga kita masih beriman dan beramal saleh. Kita dikumpulkan di salah satu rumah dari rumah Allah yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ketahuilah, sungguh kesolehan itu adalah merupakan pangkal kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Sehingga Allah sebutkan dalam hadis yang sahih, dalam hadisul Qudsi, kalau kesolehan ini ada pada diri kita, masing-masing hamba Allah, maka sungguh kita akan bisa meraih kenikmatan yang Allah janjikan. Nikmat yang mana? Allah Azza wa Jalla sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرؤوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الآية. Lihatlah hadirin, kalau kesolehan ini ada pada masing-masing diri kita sebagai hamba Allah, maka kita akan meraih kebahagiaan yang hakiki dan abadi di sisi Allah. Kenikmatan yang sungguh belum pernah kita saksikan di dunia sebagaimana janji Allah ini. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadisul Qudsi, aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, belum pernah terdengar telinga, dan belum bisa dibayangkan dalam benak manusia. Maka bila kalian suka, bacalah firman Allah ini. Tidak seorang jiwa pun yang tahu nikmat Allah yang Allah sembunyikan bagi mereka. Nikmat yang luar biasa yang akan sangat menyenangkan mereka. Hadirin, ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Sehingga tentunya kita sebagai hamba Allah ingin untuk bagaimana cara meraih kenikmatan ini. Tempuhlah cara yang telah ditempuh orang-orang yang saleh. Dan tentu kita ingin menempuh cara mereka hidup, cara mereka berjalan, cara mereka beribadah. Dan kita pun mesti harus kenal mereka-mereka itu seperti apa sifat-sifatnya. Belum lagi hadirin, coba renungkan firman Allah. Allah menyanjung orang-orang yang saleh dan mereka diangkat derajatnya sederetan sederajat dengan mereka golongan orang-orang yang Allah beri nikmat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 69. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا." Lihat apa kata Allah, dan barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka akan Allah golongkan bersama orang-orang yang Allah beri mereka nikmat dari kalangan para nabi, siddiqin, suhada, dan salihin, orang-orang yang salih. Ini adalah sanjungan Allah. Allah angkat derajat mereka. Mereka dikumpulkan bersama anbiya, siddiqin, suhada. Di mana mereka? Mereka di derajat yang paling tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bagi orang-orang yang mati syahid, mereka diberi janji dengan 100 derajat di sisi Allah untuk mereka. Derajat yang tinggi dan mulia di sisi Allah. Kita lihat inna barakallahu fikum. Kata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sali rahimahullah, ini ayat adalah merupakan sanjungan Allah bagi orang-orang yang saleh, dan sekaligus janji Allah bagi orang-orang yang saleh. Allah akan golongkan mereka bersama orang-orang yang Allah beri nikmat dari kalangan para anbiya, dan Allah katakan ula wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu sebaik-baik teman. Ikhwani fi din azni Allah wa iyyakum, ini kesalehan. Kalau ada pada diri kita, masing-masing diri kita berupaya menjadikan diri kita ini saleh, Allah janjikan yang seperti ini. Nanti di akhirat, di dunia, kalau diri kita ini, sebagai orang tua, sebagai ayah, dan kita bisa menjadikan diri kita ini menjadi orang yang saleh, sungguh kesalehan seorang ayah, kesalehan seorang bapak, akan menjadi barokah bagi anak keturunannya. Allah Azza wa Jalla sebutkan kisah yang agung dalam Al-Quran. Ketika Nabiullah Musa bersama Khidir mendatangi satu kota, bertamu, dan mereka penduduknya tidak menghiraukan tamunya ini, tidak menjamunya. Kemudian berjalan mendapati sebuah rumah yang akan roboh. Lalu Khidir mengajak Musa untuk memperbaikinya. Sampai Nabi Musa menanyakan, kenapa kita enggak minta upah supaya kita bisa beli makanan, dapatkan makanan dengannya. Kemudian dikatakan oleh Khidir kepada Musa alaihi salatu wassalam, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimain fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha. Lihat hadirin, Allah Azza wa Jalla habadikan ini dalam Al-Quran. Kata Khidir, adapun dinding rumah yang kita bangun yang akan roboh ini, ini adalah milik dua anak yatim yang masih balita, masih kecil. Yang namanya anak yatim ya belum balik. Kalau sudah dewasa, sudah lebih dari 15 tahun, sudah bisa mandiri, ini bukan anak yatim, mungkin bujang yatim gitu ya. Kalau sudah nikah jadi bapak yatim begitu. Anak yatim masih kecil. Nah, belum bisa mandiri. Kemudian, dikatakan ini adalah milik dua anak yatim di negeri ini, di kota ini. Dan di bawah rumah ini ada simpanan perbendaraan bagi keduanya. Dan adalah kedua ya, anak ini, ayahnya, ayah dari kedua anak ini, orang tuanya adalah saleh, orang yang saleh. Dan Allah katakan fa'arada rabbuha ya, fa'arada rabbuka ayyabluh asyuddahuma wa yastahrijakan jahuma. Sedangkan Rabbmu inginkan agar satu ketika ini perbendaraan ini akan dikeluarkan sebagai rahmat bagi keduanya. Lihat hadirin, betapa agungnya balasan dari Allah ketika seorang ayah dirinya menjadi orang yang saleh. Dia meninggal dunia, keturunannya Allah jaga, bahkan hartanya Allah pelihara. Sehingga kita lihat doa para anbiya, doa orang-orang yang saleh. Allah sebutkan dalam surat ya, Al-Furqan, di antara doa orang-orang yang saleh, ibadur rahman alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka berdoa, ya Rabb kami, anugerahkan untuk kami istri kami dan anak keturunan kami yang menjadi penyejuk pandangan mata kami, yang menyenangkan hati kami. Dan tak lupa ikhwah, di samping kita mohon kepada Allah keturunan yang baik, yang saleh, istri yang saleh, salihah, juga waj'alna lil muttaqina imama. Kita mohon kepada Allah agar Allah jadikan diri kita ini bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Sudah barang tentu kita akan dijadikan takwa oleh Allah. Harapannya seperti itu. Makanya ikhwah barakallahu fikum, ya, tidak akan kesolehan seorang ayah itu pangkal kesolehan bagi anak keturunannya. Dan ini adalah merupakan keutamaan besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun kalau kesolehan ini ada pada seorang ibu, seorang wanita solehah, masya Allah, kata Rasulullah SAW, ini akan menjadi pangkal kebahagiaan rumah tangga. Disebutkan dalam hadis yang sahih, yakni Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas, Rasulullah SAW bersabda, arba'un minas sa'adah, ada empat perkara yang merupakan pangkal kebahagiaan. Yang pertama beliau sebutkan adalah al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Yang kedua al-jarus salih, tetangga yang salih pula. Kalau individu yang tadi kita sebutkan, masing-masing kita yang hidup bertetangga ini, masing-masing diri kita menjadikan diri kita salih, Allah beri kita istri salihah, dan menjadi lingkungan kita bertetangga saleh, masya Allah, ini pangkal kebahagiaan ada pada kita. Ikhwafillah barakallahu fikum. Lihat kata Rasulullah SAW, empat pangkal kebahagiaan yang paling utama adalah mar'atus salihah. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, kesolehan wanita ini merupakan perhiasan dunia yang paling besar, paling mahal, paling istimewa. Beliau menyebutnya dalam hadis, ad-dunya mata wa khairu mataiha mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan kenikmatan. Seutama-utama kenikmatan dunia itu mar'atus salihah, wanita salihah. Tentunya para wanita mesti harus tahu seperti apa sih sifat wanita salihah. Begitu kita kaum lelaki, seperti apa sifat orang yang salih. Ini penting bagi kita ikhwah. Kemudian hadirinya dimuliakan Allah. Kalau satu keluarga kesolehan ada pada mereka, keluarga ini sungguh rahmat Allah besar bagi mereka. Di dunia kebahagiaan hadir, di akhirat pasti, karena Allah katakan jannatu adni yadkhulunaha ma'a man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Mereka akan Allah masukkan ke dalam surga Aden bersama orang-orang yang saleh dari bapak ibunya, nenek moyangnya, ya, dan juga istri-istrinya dan anak keturunannya. Semua akan dimasukkan ke dalam jannah. Bersama-sama mereka ketemu dalam surga Allah. wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat menyambut mereka di tiap pintu surga dengan mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera atas kalian. Berkah kesabaran kalian. Subhanallah, fani'ma ukbadar, ini sebaik-baik tempat kembali. Lihat kalau keluarga semua soleh-solehah. Apakah kita tidak ingin mewujudkannya? Kalau ingin tentunya mari kita jadikan sebagai suami. Kita perbaiki diri kita menjadi orang yang soleh. Terima nasihat, bimbingan. Begitu istri pula. Hilangkan pertengkarannya dalam rumah. Hilangkan amarah dalam rumah. Pupuk amalan soleh dalam rumah. Supaya rumah ini menjadi barokah. Begitupun kalau kesolehan ini ada pada seorang anak. Masya Allah, luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan. Kalau kesolehan ini ada pada seorang anak. Di dunia ini menjadi kebaikan bagi orang tuanya. Orang tuanya meninggal dunia akan terus menjadi kebaikan bagi orang tuanya. Tak akan putus kebaikannya. Nabiullah Muhammad SAW bersabda, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min salasin." Ketika mati anak Adam, ketika meninggal dunia anak Adam, semua amal dia putus kecuali tiga. Pertama, shadaqatun jariyatun. Kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Ketiganya, waladun salihun yad'ulah, anak yang salih yang terus mendoakan orang tuanya. Dari amalan ini, anak yang salih ini mendoakan orang tuanya sampai-sampai kata Rasulullah SAW, innar rajula laturfa'u darajatu fil jannah hatta yaqul anna li. Sungguh ada seorang di surga itu diangkat derajatnya oleh Allah. Terus diangkat derajatnya sampai orang ini bertanya, kenapa aku ini? Yukol, dikatakan pada orang tersebut, dalika bistighfari waladakalak. Itu sebab karena permintaan ampun anakmu untukmu. Makanya orang tua, para bapak, para ibu, jangan kita merasa berat ketika kita mengeluarkan biaya untuk mendanai mereka, membiayai mereka untuk belajar. Karena sungguh untuk mendidik anak yang soleh itu bukan perkara gampang. Begitupun saya ingatkan kepada para tulab, para santri, bersyukurlah kalian. Bersyukur kepada Allah karena Allah bimbing kalian dengan petunjuk menjadi muslimin. Dibimbing oleh Allah kalian dengan dimudahkan belajar ilmu di mahad, di pesantren seperti ini. Dan kalian harus bersyukur pada orang tua kalian. Mereka telah bersusah payah, bekerja keras, membiayai kalian, mengantarkan kalian untuk belajar ini. Dan sungguh tidak ada harapan orang tua kalian kecuali berharap pada Allah. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Begitu ceritanya bapak ibu kalian. Karena memang hadirin, perlu kita sadari bahwa suksesnya pendidikan, target pendidikan Ahlus Sunnah Salafi ini bukan membuat orang itu pintar semata. Tapi bagaimana mereka menjadi generasi yang soleh-solehah. Lihat, Rasulullah SAW mendidik para sahabat. Dan tidak ada mereka bergelar sarjana, profesor, doktor, LC dan sedemikian rupa, tidak ada. Abu Bakar LC, Umar bin Khattab LC, ada begitu? Tidak. Tapi mereka menjadi khalifah. Bukan karena titelnya, tapi karena apa? Kesolehannya. Dan tidak mungkin soleh akan tercapai kecuali dengan ilmu. Maka bersyukur kalian, orang tua kalian berusaha keras. Mendukung kalian, membiayai kalian. Dan kita bersyukur kepada semua ikhwah. Ya? Dengan ta'awunnya. Terus bahu-membahu menyelenggarakan pendidikan semisal ini. Masya Allah. Ini amalan besar. Yang tidak lain adalah untuk demi kesolehan generasi mendatang. Karena sungguh hadirin. Yang akan bisa meredam azab Allah. Adalah karena kesolehan penduduk bumi ini. Kalau sampai orang hidup di muka bumi ini. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka Allah akan halalkan azab bagi mereka. Ya, karena Allah katakan, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak mungkin, Rabb kalian tidak mungkin membinasakan satu penduduk negeri dengan zalim, sedang penduduknya mereka orang-orang yang saleh. Itu tidak mungkin Allah azab. Namun hadirin, kita lihat sejarah, kata Allah, kam min qaryatin atat an amri rabbihi wa rasuli. Berapa banyak negeri-negeri yang mereka durhaka kepada Allah dan Rasulnya penduduknya. Fahasabnahu hisaban syadida wa azabnahu azaban nukra. Kami hisab mereka dengan hisab yang amat pedih. Kami siksa dengan siksaan yang amat mengerikan. Makanya hadirin, kalau kesolehan ada pada penduduk negeri, maka tinggal menunggu barokah Allah datang. Ingat, kalau kesolehan ada pada penduduk negeri, kita akan menunggu barokah Allah. Karena Allah janjikan, لو كان أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات والأرض. Allah katakan, andaikan penduduk negeri mereka semua beriman, mereka semua bertakwa kepada Allah, pasti kami bukakan pintu keberkahan di langit, di bumi. Bukankah ini kemakmuran? Akan merata disebabkan apa? Penduduknya soleh. Tapi ingat, tidak mungkin kesolehan penduduk bumi akan tercapai kalau masing-masing individu kita tidak pernah memulainya. Maka dari itu Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Allah katakan kepada kita kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Allah perintahkan, wahai kaum mukminin, pelihara diri kalian, keluarga kalian dengan dari azab api neraka. Maksudnya apa? Didik diri kalian, keluarga kalian dengan ilmu, supaya mereka selamat di akhirat dari azab neraka, di dunia selamat dari sesatan. Ini perintah Allah mulai dari diri kita. Jangan kita nunggu, nah nanti anak saya udah besar, semoga jadi anak yang soleh, bapaknya dibiarkan begitu saja. Jangan. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kalau kesolehan ada pada satu penduduk negeri, bahkan kalau kesolehan ada pada seorang pemimpin, kalau seorang pemimpin atau seorang pemimpin yang soleh, masya Allah hadirin, kita lihat awal generasi ini demikian keamanan, kemakmuran, ya, ketentraman ada ketika dipimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kedamaian melingkupi bumi ini, rahmat Allah merata seluruh bumi ini. Begitupun kita tahu sejarah berita dari Rasulullah SAW di akhir zaman, ketika Nabiullah Isa turun ke muka bumi ini, akan kembali bumi makmur luar biasa, sampai-sampai orang-orang kaya dia keluar membawa hartanya, membagi-bagikan sedekahnya. Setiap kali dijumpai orang untuk diberi sedekah, semua mengatakan, saya juga bingung mau kemana saya sedekah. Kemarin saya terima, sekarang semua mau sedekah, mau kemana? Menunjukkan apa? Makmurnya bumi ini. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, buah delima, satu buah bisa dimakan oleh sekelompok orang. Bahkan dia punya kulitnya bisa untuk jadikan sebagai payung bagi kita. Karena besarnya luar biasa. Kapan itu? Nanti. Di akhir zaman. Ketika bumi ini kembali kepada orang-orang yang saleh. Dan memang hadirinya dimuliakan Allah. Sudah Allah katakan dalam Al-Quran. Dan Allah telah nyatakan dalam kitab Zabur. Kata Allah demikian. Laqad katabna fi Zabur. Min ba'di dzikri annal arda yarisu ibadis salihun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surat Anbiya 105. Dan sungguh telah kami tetapkan dalam kitab Zabur. Setelah kami cantumkan dalam lauhul mahfud. Atau kami catat dalam lauhul mahfud. Bahwa sungguh bumi ini kami wariskan hanya kepada orang-orang yang soleh dari hambaku. Nah, demikian surga Allah. Kata Syadurrahman Nasir As-Sadi rahimahullah. Yang dimaksudkan inilah surga Allah. Hanya Allah wariskan bagi hamba-hamba yang saleh, tapi juga bumi yang ada di dunia ini. Kita lihat akhirnya kembali kepada orang-orang yang saleh dan menjadi makmur disebabkan kesolehan penduduk bumi bersama Nabi Isa alaihissalatu wassalam kembali menegakkan syariat Al-Quran, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan menegakkan Injil. Itu berita sudah sampai kepada kita. Tapi hadirin, setelah kita paham bahwa kesolehan ini pangkal kebahagiaan dunia akhirat, Kalau di dunia pemimpin orang yang soleh, rakyat yang soleh, subhanallah, sudah. Seperti yang habarkan Rasulullah SAW ketika Nabi Isa turun itu. Kemakmuran luar biasa. Nah. Dan kita lihat satu contoh ketika zaman khalifah Umar Ibn Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah. Setelah wafatnya khalifah Sulaiman. Maka orang-orang yang dari pedalaman para penggembala kambing ke kota. Mereka ketemu orang di kota menanyakan apakah sudah ganti pemimpin kita. Pemimpin yang soleh yang memimpin kita. Ditanya kenapa kau tahu. Karena kami dapatkan kejadian yang luar biasa. Ya, di mana serigala bersama kambing kami gembalakan. Dan serigala tidak menerkam kambing. Dan ini tidak terjadi kecuali karena pemimpinnya orang yang soleh. Masya Allah hadirin. Kesolehan. Pemimpin yang soleh. Dan untuk perhatikan dalam kisah hadis-hadis tentang Nabi Isa ketika turun kemakmuran sedemikian rupa sampai harimau bersama. Ya, sapi-sapi biasa. Ya, kemudian serigala bersama kambing pun biasa. Tidak saling terkam. Tidak menerkamnya. Naam. Tapi kalau pemimpinnya orang yang tidak soleh. Ya, jangankan binatangnya, manusianya saling terkam. Betul? Ya, saling sikut, saling tendang, saling rebutan. Itulah hadirin. Yang tidak pantas lagi. Kalau komunitas muslimin, mukminin, apalagi umamanya ahlus sunnah. Kok masih sikut-sikutan. Masih ini, iri, dengki. Ya, jangan. Tidak pantas. Ini menjauhkan rahmat. Baik hadirin, kita akan lihat sekarang. Sifat orang-orang yang soleh seperti apa. Agar kita bisa ngoreksi diri. Kemudian memotivasi diri. Untuk bagaimana cara kita jadi orang yang soleh. Supaya kita dapatkan janji Allah ini. Kebahagiaan yang kita dambakan untuk diri kita, istri kita, anak keturunan kita, bahkan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Semoga Allah ampuni dengan kesolehan kita diberi syafaat. Yang pertama, sifat orang yang soleh itu adalah ihtimam bil ilmi syar'i wa tafaqquhu fid din. Orang yang soleh itu sangat perhatian kepada ilmu syariat, ilmu agama. Dan mendalami, ya, memahami ilmu agama dengan benar. Ini pertama. Dan kita lihat orang yang soleh dari umat ini siapa? Para sahabat. Dengan begitu perhatiannya mereka kepada ilmu, kepada wahyu yang Allah turunkan, baik ya tilawatan, ya wafahman, di mereka baca Al-Quran. Mereka pahami dengan benar dan mereka lihat langsung, dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW. Sehingga mereka ini mendapatkan keutamaan yang sungguh. Tidak didapatkan yang seperti itu pada umat sesudahnya. Kenapa mereka begitu besar perhatian kepada ilmu? Dan tidak mungkin diri kita menjadi orang yang soleh tanpa ilmu. Ya? Kemudian amalan kita tidak mungkin baik kecuali dengan ilmu. Makanya yang pertama, perhatikan ilmu dulu. Apa yang telah diajarkan Allah dan Rasulullah SAW, perhatikan betul. Perhatikan Quran, perhatikan sunnah. Karena tidak mungkin Quran dipisahkan dengan sunnah. Nah. Kemudian yang kedua, ya, amalkan ilmu. Yang pertama kita perhatikan ilmu. Dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Yang kedua, amalkan ilmu. Sehingga Allah memuji orang-orang ini. Yang dia berusaha sungguh-sungguh mencari ilmu. Memahami dan mengkaji ilmu. Dan kemudian diamalkan. Lihat janji Allah. Dalam Al-Quran. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Lihat seperti ini contohnya. Gembiralah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Atau dalam ayat yang lain. Innal ladhina amanu wa aminu salihati kanat lahum jannatun firdausi nuzula. Sungguh orang yang beriman dan beramal salih, bagi mereka surga Firdaus tempat tinggalnya. Dalam surah Al-Kahfi itu. Allah sebutkan sedemikian ini hadirin. Dan tidak mungkin amalan salih ini ada kecuali dari ilmu yang benar. Ya. Ilmu yang benar, yaitu ilmu yang diajarkan Allah dan Rasulullah SAW. Dan kalau ilmu yang kita pelajari kita tidak amalkan, akan menjadi hujah atas diri kita. Tidak manfaat bagi kita. Kita ngaji tiap malam begini, tapi kalau tidak perubahan, kesolehan kita enggak bertambah, maka tambah rusak. Waliyadzubillah. Mestinya kita sering mendengar kajian-kajian. Kalau kita amalkan, mestinya rumah tangga kita akan semakin harmonis. Hubungan semakin manis, romantis. Anak-anak semakin dinamis dan mereka Masya Allah dididik dengan Masya Allah tenang, tentram, semangat, agamis. Ya, anak-anak belajar dengan semangat. Orang tua juga begitu. Akan nampak pertumbuhan ke arah kebaikan. Dan semakin kecil perkara-perkara yang menyimpang tentunya. Ketika ilmu diamalkan hadirin. Jangan sampai ilmu dibiarkan. Karena sungguh ketika kita sudah mengerti ilmu, lalu kita tidak mengamalkan ilmu, ini lebih besar bencana bagi kita. Murka Allah lebih besar. Sehingga ikhwafila azani wa iyyakum, ajak istri, anak-anak kita untuk selalu apa? Semangat mengkaji ilmu, semangat pula mengamalkan ilmu demi kesolehan diri dan keluarga kita. Untuk meraih kebahagiaan di sisi Allah Ta'ala. Kita singkat saja. Yang ketiganya, tambah yang dua adalah tamassuk bisunnah. Ciri orang yang soleh itu dia pasti berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin orang dikatakan soleh ketika menyimpang dari sunnah Rasulullah Sallam. Sedangkan manusia paling soleh Rasulullah SAW, orang yang paling soleh, paling baik setelah Rasulullah SAW, siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Terus Umar Ibn Khattab, terus Utsman Ibn Affan, terus Ali Ibn Abi Thalib. Lihat ikhwah barakallahu fikum. Naam. Kesolehan mereka itu yang mengangkat derajat mereka di dunia, demikian di akhirat. Dan sungguh hadirnya dimuliakan Allah. Orang, kalau dia itu soleh, di mana tempat akan memberikan kebaikan dan akan dicintai oleh hamba Allah, sampai binatang-binatang pun akan mencintai orang yang soleh. Mungkin antum masih ingat kisahnya, ya, yaitu apa, Sa'id bin Jubair, ya, kisah Sa'id bin Jubair ketika ditangkap sekelompok pasukan elit Hajjaj ibn Yusuf untuk dihadapkan kepada Hajjaj ibn Yusuf, ya, dan agar dihadapkan dalam keadaan hidup. Kemudian dijemput, ya, di tempat kediamannya. Ketika melewati satu kampung yang di situ ada seorang pendeta di biaranya dia tinggal, sudah menjelang maghrib. Dan di negeri itu adalah biasa singa-singa keliaran kalau sudah menjelang maghrib. Maka pasukan ini pun tidak berani melanjutkan perjalanan malam. Sehingga di rumah rahib itu kan rumahnya tingkat. Tempat dia semedi, tempat dia beribadah. Kemudian kata si rahib ini, ajak semua naik cepat sebelum gelap datang. Jangan sampai singa betina dan singa jantan sebentar datang mengambil kalian. Maka pasukan ini bergegas. Dan membujuk Sa'id ibn Zubair untuk ikut naik serta ke atas. Tapi dia tidak mau. Terus sekarang dia khawatir kalau dia dibiarkan, nanti singa-singa datang menerkam, dia akan kena marah sama Hajjaj. Akhirnya dia, pasukan ini memasang panah-panah untuk melindungi Sa'id dari, ya, singa-singa yang akan mendekat. Kemudian, ya, dia minta janji kepada Sa'id untuk tidak lari dari tempat itu. Setelah dijanji itu benar, Sa'id akan lari. Kalian akan dapati saya insyaAllah besok pagi. Di sini tidak akan bergerak. Begitu pasukan naik ke atas, tiba-tiba singa betina datang. Datang dengan besarnya singa ini, bukan menerkam. Datang mengelus-ngeluskan bulunya ke tubuhnya Sa'id ibn Zubair. Lalu duduk di sebelahnya. Datang lagi meraung yang jantan. Sama mengelus-ngelus lagi, duduk di sampingnya. Sehingga membuat si Raib ini penasaran. Ini orang istimewa. Lihat ikhwan. Kenapa? Rahib ini tergugah menjadi memeluk Islam karena melihat kesolehan ini orang. Sampai Allah Ta'ala tundukkan binatang buas. Karena ini kekasih Allah. Tidak mengganggunya. Lihat ikhwah, kesolehan seorang seperti itu. Allah menjaganya, binatang pun mencintainya karena Allah mencintai dia. Maka ikhwah tentunya, kalau kita sebagai suami itu soleh, istri kita akan sayang. Begitu istri kita kalau soleh, suami juga akan sayang. Begitu anak, kalau Anda menjadi anak yang soleh, bapak, ibu semua pasti sayang. Begitu kalau kita di tengah-tengah masyarakat, kita menjadi orang yang soleh, bertetangga-tetangga yang soleh, insya Allah kita akan disayang tetangga. Karena kesolehan ini akan membawa kebaikan. Perhatikan ikhwah. Makanya pegang teguh sunnah. Karena sungguh kita ini mengaku sunnah, kadang masih banyak sunnah yang kita kadang belum amalkan. Hak tetangga, hak tamu, hak orang tua, hak anak. Coba perhatikan. Semua sunnah ini harus kita amalkan. Karena sunnah adalah perilaku hidup Rasulullah SAW, teladan bagi kita semua. Maka tidak mungkin seorang akan menjadi orang yang saleh kalau dia itu menyelisih sunnah. Jauh dari sunnah. Tidak mungkin. Nah, iwa fila azina wa iyakum. Makanya Allah katakan, wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, ini mereka akan digolongkan bersama orang-orang yang Allah beri mereka nikmat. Dari kalangan para nabi, siddiqin, suhada, salihin. Kemudian ikhwan barakallahu fikum yang keempat. Mereka adalah musara'atu fil khair. Bersegera dalam setiap kebaikan. Antum lihat dalam suratul Waqi'ah. Di mana Allah membagi manusia ada tiga kelompok itu. Dan kelompok yang paling istimewa. Allah katakan as-sabiqun as-sabiqun ulaika muqarrabun. Ini kelompok istimewa. Orang yang terus berlomba dalam setiap kebaikan. Adapun yang berikutnya adalah ashabul yamin. Dan yang paling jelek, ashabul shimal. Kita lihat contoh ikhwah. Dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Seperti apa beliau. Dalam bersegera dalam kebaikan. Ketika Rasulullah SAW pagi bertanya. Siapa di antara kalian yang pagi ini sudah jenguk saudaranya yang sakit. Umar ibn Khattab menjawab, ya Rasulullah, kita baru bangun ke masjid sholat. Tidak tahu siapa di antara kita sakit. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya semalam dengar kabar Abdurrahman bin Auf sakit. Saya sebelum ke masjid tadi jenguk ke rumahnya. Tanya kabarnya. Abu Bakar sudah duluan. Tanya, siapa yang kalian sudah sedekah pagi ini? Kata Umar, ya Rasulullah, kita ke masjid tidak bawa apa-apa. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, tadi saya ke masjid, bawa putra saya ini, bawa kue. Ada orang yang dia itu minta-minta, maka saya bilang dia untuk kasihkan ke dia. Hadirin, Abu Bakar lagi. Sampai pun ketika Abu Bakar As-Siddiq mendengar seruan jihad dalam perang Tabuk. InsyaAllah perang Tabuk. Beliau mengumpulkan para sahabat Rasulullah SAW untuk memberikan donasi, mengumpulkan persiapan. Perbekalan. Beliau tanya, ya Umar, berapa kau berikan hartamu? Kata Umar, saya ini akan kalahkan Abu Bakar. Ya Rasulullah, saya berikan setengah hartaku semua. Setengahnya aku serahkan. Anggapan Umar, saya bisa mengalahkan Abu Bakar. Pada kata Abu Bakar, ditanya, ya Abu Bakar, berapa kau serahkan hartamu? Ya Rasulullah, semua aku serahkan. Sampai beliau tanya, lalu untuk istri dan anakmu? Cukup Allah dan Rasulnya. Kata Umar, aku tidak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar dalam setiap kebaikan. Ini maksudnya contoh bagi kita. Begitu bersegeranya Abu Bakar As-Siddiq dalam setiap kebaikan. Dan memang inilah yang digambarkan oleh Allah. Sebagai potret As-Siddiqin. Dia menduduki golongan Ba'dal Anbiya. As-Siddiqin. As-Syuhada. As-Solihin. Semua orang-orang baik. Di mana posisi kita ikhwan? Ketika diajak kepada kebaikan. Sedangkan Allah sudah anjurkan kita, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Allah sudah mengajak, bersegera kalian kaum mukminin kepada ampunan Allah, bersegera kalian pada surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Allah sediakan orang-orang yang takwa. Bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya bersegera kepada ampunan apa ikhwah? Bersegera kita beramal soleh. Karena amalan soleh ini akan menghapus dosa-dosa kita. Kata Allah, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sungguh kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan. Sudah isya? Nah, sudah isya. Nam yafil azinil wa'iyakum. Yang keempat ini. Orang yang saleh selalu dia akan berlomba dalam kebajikan. Diseru pada kebaikan, segera dia. Bahkan dia, ya, lihat para sahabat ikhwah dalam berlomba Jum'ah. Datangnya mereka berlomba untuk mendapatkan shaf pertama. Begitu dalam sholat jamaah. Mereka berlomba untuk mendapatkan shaf pertama. Sudahkah pada diri kita seperti itu? Ada rasa ingin terus berlomba dengan yang lain bersegera untuk mendapatkan yang pertama. Apakah diri kita terima ngalah? Yo, ben ke apa-apa yang buri. Masbuk. Ya, jangan kita begitu, ikhwah. Hari-hari masbuk. Terkena jadi ahlul masbuk. Ya, ahli masbuk. Jangan. Coba kita jadi yang pertama duluan. Sabiquna sabiqun, berlomba dengan yang berlomba. Karena memang Allah anjurkan kita berlomba, ikhwah. Nah, kemudian ya barakallahu fikum, yang berikutnya sifat orang yang saleh, tahalli bittaqwa, dia akan menghiasi dirinya dengan ketakwaan. Nah, akan menghiasi diri dengan ketakwaan. Dan ya barakallahu fikum, takwa ini adalah merupakan ciri utama dari orang-orang yang saleh. Ketakwaan adalah merupakan pakaian dia. Sehingga dia selalu menjaga dengan takwa ini ketaatannya kepada Allah baik sepi sendiri ataupun banyak orang. Naam ya fil a'zanillahu iyyakum. Karena sudah isya insyaallah kita sampai di sini dulu. Naam, ini bisa antum juga membaca itu dalam sifat ya orang-orang yang saleh. Di situ ada banyak disebutkan sifat orang-orang yang saleh yang kiranya bisa untuk menjadi pemicu kita semangat kembali mendidik diri, melatih diri untuk mencapai kesalehan. Namun ingat ya ikhwah, bukan hanya upaya. Karena kita manusia bagaimanapun upaya kita, la haula wala quwata illa billah. Hanya Allah yang kuasa menentukan. Karena itulah ikhwah, para anbiya mendidik kita menyertai dengan doa di samping upaya kita. Lihat doa para anbiya di antaranya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni fi ibadika salihin. Di antara doa ini, Rabbi auzi'ni, ya Rabbu, anugerahkanlah kepadaku ya kemampuan agar aku bisa mensyukuri segala nikmat yang telah kau anugerahkan padaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa na'mala salihan tardahu, dan agar aku bisa menggunakan untuk beramal salih yang kau ridhoi ya Allah. Wa aslihli fi dzurriyyati, perbaiki aku dalam keturunanku. Wa adkhilni min ibadika salihin, masukkan aku dalam golongan hambamu yang salih. Ya, ikhwah barakallahu fikum, upaya para anbiya doa. Di samping upaya doa, upaya dirinya terus untuk mengikuti petunjuk Allah. Begitu kita lihat petunjuk Rasulullah SAW ikhwah. Sampai-sampai beliau mengajarkan kepada kita ketika kita hendak tidur. Jangan langsung bleksek. Istilahnya bleksek, paham ya? Banting badan langsung hilang ngorok. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Beliau berikan petunjuk dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menuturkan, qala Nabi SAW, idza awa ahadukum ila firasyihi, apabila seorang di antara kalian beranjak ke tempat tidurnya, falyanfut firasyahu bidakhil izarih, maka kebas dulu. Kebas maksudnya ini ambil kain, kebut dulu ininya, tempat tidurnya dikebut-kebut dulu, dibersapu dulu dengan kain. Ya, Fa inna la yadri ma khalfau, karena kita enggak tahu apa yang ada di balik tempat tidur itu. Jangan sampai iblis sudah bersemayam di situ. Sudah bercokol di situ setan. Ya, kita enggak tahu, dia mendahului kita. Kita kebas bismillah. Dan kata beliau, setelah kita sapu dengan kain begini tempat tidur, summa yaqul, kemudian beliau berdoa. Bismika Rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha. Beliau berdoa, dan ini doa yang kita baca kalau kita mau tidur. Dengan menyebut namamu ya Allah Rabbku, aku meletakkan ya badanku ini, dan karenamu aku bangun. Jika engkau menahan jiwaku, nyawaku ya Allah, farhamha, maka rahmatilah jiwa tersebut. Fa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas solihin. Dan bila engkau kembalikan nyawaku ke dalam tubuhku ini, peliharalah ya Allah sebagaimana engkau pelihara hamba-hambamu yang soleh. Lihat ikhwah, doa yang agung diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan beliau yang sudah dijaga oleh Allah dari godaan syaitan masih berdoa. Kita yang enggak ada jaminan mestinya lebih upaya kita. Barakallahu fikum, mohon maaf karena sudah azan ikhwah, kita sampai di sini. Bila ada kesempatan lain waktu, mudah-mudahan kita bisa sambung kembali tentang seperti apa lagi sifat orang-orang yang saleh. Semoga Allah bimbing kita menuju kesolehan jiwa kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.